hukmiyah. Najasa ainiyah adalah benda yang memang sudah najis dari sananya. Seperti misalnya, mohon maaf, anjing, ya, babi, dan seterusnya. Darah memang najis dari sananya. Akan tetapi, ya, ada juga jenis kedua dari benda najis, yaitu najasah hukmiyah. Benda najis yang dihukumi najis karena dia ketempelan benda najis ainiyah. Jadi benda ini, najasah hukmiyah, asalnya dia adalah benda suci. Seperti tangan kita, seperti pakaian kita, Masya Allah gitu ya. Seperti meja dan kursi, lantai dan seterusnya. Pada asalnya suci. Akan tetapi kemudian kejatuhan atau ketempelan atau kecipratan benda najis, maka benda najis ainiyah, maka benda yang suci tadi awalnya menjadi dihukumi najis. Ya seperti kalau misalnya tangan kita kecipratan kencing misalnya gitu ya, atau kaki kita kecipratan kencing. Maka kencing adalah kencing manusia ya, najasah ainiyah. Benda najis yang memang dari sananya sudah ditetapkan najis oleh syariat. Kemudian ketika kaki kita tersebut terkena ya kencing tersebut, maka benda kaki kita menjadi najasah hukmiyah, dihukumi najis. Najasah ainiyah tidak akan bisa disucikan, akan tapi najasah hukmiyah maka bisa disucikan. Cara mencucikannya adalah dengan menggunakan air ya, dan itulah yang akan dibahas secara lebih terperinci di fasal ini, di bab ini. Yushtalatu li kulli mutanajjisin, disyaratkan untuk setiap benda najis hukmiyah agar dia bisa menjadi suci kembali, harus dicuci, harus disiram air sebanyak 7 kali. Kalau 7 kali tersebut bisa membersihkan, bisa menghilangkan benda najis ainiyah yang menempel tadi. Ya, jadi ini adalah mufradatul Hanabilah ya, di antara pendapat yang ulama Hanabilah bersendirian ya, mazhab lainnya menyebutkan bahwa cukup sekali saja itu sudah cukup, sekali disiram saja itu sudah cukup, asalkan benda najis ainiyahnya sudah hilang. Ya, maka tidak harus sampai 7 kali. Akan tetapi di sini ya disebutkan oleh penulis di sini bahwa kalau di mazhab Hambali harus sampai 7 kali karena adanya riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, yakni Ibnu Umar berkata, umirna bi ghuslil anjasi sab'an. Kami diperintahkan untuk mencuci atau menyiram ya, mencuci atau menyiram benda najis sebanyak 7 kali. Dan beliau berkata, umirna, kami diperintahkan. Berarti siapa yang memerintahkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ini adalah landasan pendapat ini adalah perkataan sahabat dan di situ disebutkan kata umirna. Akan tetapi, ya, pendapat kedua, riwayat kedua di mazhab Hambali, ya. Imam Ahmad rahimahullah juga menyebutkan riwayat yang lain yaitu sekalipun sudah cukup ya, sama seperti mazhab yang lain seperti mazhab Syafi'i, sekalipun sudah cukup asalkan benda najis ainiyahnya itu sudah hilang, asalkan ketika kaki kita kena kencing tadi, asalkan kencingnya sudah hilang ketika sekali dibasuh ya sudah selesai. Maka ini adalah pendapat kedua di mazhab Hambali dan ini mencocoki misalnya mazhab lain, misalnya mazhab Syafi'i. Ada riwayat juga di riwayat lain di mazhab Hambali ya, 3 kali. Jadi di mazhab Hambali ada ya pendapat yang menyebutkan sekali dibasuh sudah mencukupi, 3 kali dibasuh baru mencukupi, 7 kali dibasuh baru mencukupi. Pendapat yang muktamad, pendapat yang baku yang menjadikan patokan sandaran di mazhab Hambali adalah yang 7 kali. Baik. Dan pendapat yang cukup sekali saja itu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah ya, Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, jadi kalau kita lihat ya, banyak ikhtiar Syekhul Islam sebenarnya banyak mencocoki pendapat jumhur atau banyak mencocoki pendapat Syafi'iyah ya. Menarik sekali. Kemudian yushtaratu li kulli mutanajjisin sab'u wa salatin in anqat. Kalau 7 basuhan tersebut sudah mencukupi, sudah bisa menghilangkan benda najis yang ada di yang mau kita sucikan, yang mau kita hilangkan. Kalau tidak cukup 7 kali, maka ya sudah harus ditambah 8 kali, 9 kali, sampai benda najis ainiyahnya hilang. Di contoh kita tadi, sampai kencingnya hilang dari kaki kita. Ya. Ketika kencing tersebut nyiprat ke kaki kita, maka kita harus basuh. Ya. Kalau 7 kali sudah menghilangkan, maka selesai. Tapi kalau 7 kali belum menghilangkan, maka harus ditambah atau ditambah siramannya. Oleh karena itu para ulama berkata yang lebih efektif adalah hilangkan benda najis tersebut dengan alat yang lain, seperti dengan tisu, seperti dengan batu. Ya, hilangkan benda najisnya terlebih dahulu. Ya, tetapi ketika sudah hilang maka ini belum dihukumi najis sampai dibasuh dengan air 7 kali menurut mazhab Hambali. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i cukup sekali sudah selesai. Jadi hilangkan benda najisnya terlebih dahulu dengan tisu, dengan batu, ya. Kemudian baru setelah itu disiram dengan air. Kalau pakai pendapat yang disebutkan oleh penulis, disiram 7 kali, ya. Baik. Bagaimana kalau misalnya jadi itu berdasarkan pendapat, ya, bahwa hanya air yang bisa menghilangkan najis. Ya, hanya air yang bisa menghilangkan najis. Jadi walaupun misalnya kencing tadi mengenai kaki kita, kemudian kita sudah hilangkan dengan tisu, sudah tidak ada misalnya kencingnya, sudah kita keringkan dengan tisu atau dengan batu misalnya, itu masih kaki kita masih belum dihukumi suci. Baru setelah dibasuh dengan air baru suci kembali, baru dihukumi suci kembali kaki kita. Ya, jumlahnya berbeda pendapat antara 1 kali di mazhab Syafi'i atau ikhtiar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau 7 kali di mazhab Hambali. Ana lebih cenderung pada yang 1 kali karena hadis atau riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu di sini itu fihi nadzar, ya, dari status riwayatnya itu fihi nadzar, yakni tidak cukup kuat. Maka berdasarkan pendapat bahwa yang menghilangkan najis itu hanya bisa hanya dengan menggunakan air, maka tidak boleh kita hanya menghilangkan benda najis tersebut hanya dengan menggunakan tisu atau dengan batu atau menggunakan tisu basah. Tidak cukup, harus disiram dengan air. Ya, kalau cuma pakai tisu basah, ya misalnya ada kencing di kaki kita, ya, cipratan, maka kalau cuma dihilangkan dengan tisu basah tidak mencukupi karena itu bukan menyiram. Nah, tisunya basah akan tetapi itu bukan menyiram. Menyiram itu harus ada jarayanul ma, harus ada aliran air. Sedangkan kalau tisu kita usapkan begitu, itu namanya membasuh, mengusap, ya, namanya masah, mengusap, bukan menyiram atau membasuh. Baik. Tetapi ya pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat bahwa najis bisa disucikan dengan metode apapun. Maka mau pakai tisu, mau pakai tisu basah, batu, apapun caranya, selama zat najisnya itu sudah hilang, maka ini sudah dihukumi suci kembali. Itu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Akan tetapi pendapat yang baku di Hambali dan juga di Syafi'i sama, yang menghilangkan najis hanya air. Taib. Jadi kesimpulan, kalau kita mau memilih pendapat sesuai mazhab Hambali, yang menghilangkan najis hanya air, pakai tisu basah nggak boleh. Kemudian harus 7 kali basuhan dengan air. Itu kalau pakai mazhab Hambali. Kalau pakai mazhab Syafi'i, harus pakai air, tisu basah nggak boleh, dan cukup sekali basuhan dengan air. Kalau itu sudah bisa menghilangkan benda najisnya, maka sudah mencukup. Kalau pakai pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka mau pakai apapun caranya, selama benda najisnya hilang, mau pakai tisu, mau pakai batu, mau macam-macam, terserah caranya, yang penting benda najisnya hilang, benda najis ainiyahnya hilang, ya, maka itu sudah mencukupi. Ya. Baik. Kemudian wa illa fa hatta tunki, kalau 7 kali basuhan tidak mencukupi, tidak menghilangkan benda najis, maka harus ditambah basuhannya tersebut. Itu mengapa tadi kita sebutkan lebih baik ya dalam rangka hemat air, lebih baik hilangkan benda najisnya dengan alat yang lain terlebih dahulu. Jika kita memiliki, seperti kalau misalnya kita punya tisu atau batu, maka kemudian baru setelah benda najisnya hilang baru disiram dengan air. Bima'in tohurin, harus menggunakan air tohur untuk menghilangkan najis tersebut. Tidak boleh menggunakan air tohir dan tidak boleh menggunakan air najis. Ya, dan pembahasan tentang air tohur itu juga telah dibahas di pembahasan pertama, bab pertama ya. Ma'a hattin wa qarsin li haja. Dan kalau dibutuhkan, maka boleh bagi kita untuk mengerik benda najis tersebut, ya, atau korsin, yani dalk, yani menggosok benda najis tersebut supaya dia bisa hilang, ya, kalau dibutuhkan untuk kalau butuh untuk menghilangkan najis, kita butuh melakukan hal tersebut, maka tidak apa-apa lakukan, ya, kita kerik atau kita gosok. Jadi tidak hanya disiram saja akan, tapi ya mungkin harus digosok juga. Illam yatadarrar al-mahal, kalau ya benda tersebut tidak menjadi rusak gara-gara kita gosok atau gara-gara kita kering gitu ya. Misalnya pakaian yang halus atau pakaian yang mudah rusak misalnya, kalau kita kering atau kita gosok maka akan membuat pakaian tersebut menjadi rusak, maka sebaiknya jangan ya. Wa asrin ma imkanin fi ma tasarrab. Dan juga boleh bagi kita untuk asrin ya menekan, yakni diperas atau ditekan gitu ya, kalau benda yang terkena benda najis tersebut itu bisa menyerap benda najis. Seperti kalau misalnya ya pakaian kita bisa menyerap benda najis, benda najisnya cairan, kemudian pakaian kita bisa daya serapnya bagus misalnya, maka untuk menghilangkannya bisa jadi kita harus kucek atau kita harus diperas gitu ya, atau kita asr, yakni asr itu menekan gitu ya, jadi supaya benda najis yang diserapnya itu menjadi keluar. Jadi kalau harus, kalau dibutuhkan untuk melakukan hal ini, maka lakukan, tidak masalah ya. Kullu marratin kharij al ma, akan tapi memerasnya harus ya di luar atau ya tidak boleh di atas airnya. Jadi kalau kita misalnya mau menghilangkan benda najis dari sebuah pakaian atau dari sebuah spons misalnya, maka ya, harus kita peras, harus kita tekan gitu ya, tetapi menekannya jangan di atas ember air kita, jangan di atas wadah air kita, nanti benda najisnya mengenai air yang ingin kita gunakan untuk membersihkan benda tersebut ya. Jadi kalau kita melakukannya maka air kita menjadi ikutan najis. Kullamarrah. Jadi enggak masalah untuk melakukan ini semua ya, dikerik, digosok, diperas atau ditekan begitu ya, di setiap 7 kali kita siram dengan air, tidak masalah. Wa kaunu ihdaha fi mutanajjisin bi kalbin aw khinzirin bi turabin tahuri. Ketika benda najis tersebut adalah ya anjing atau babi, maka ya cara kita untuk menyucikan benda yang terkena anjing atau babi adalah dengan 7 kali basuhan juga, salah satunya dengan turab, salah satunya dengan tanah yang tahur, karena tanah itu bisa tahur, bisa tahir, bisa najis, sama seperti air. Tanah itu tahur ya, itu kondisi asal tanah. Kalau kita menemukan tanah maka itu kondisi asalnya dia adalah bersifat suci dan menyucikan, atau dia bisa tahir ya. Contoh tanah yang tahir adalah tanah yang sudah digunakan untuk taharah, seperti tanah yang telah digunakan untuk tayamum, maka tanah yang terlepas dari tangan kita setelah kita bertayamum ini tanah tahir, tidak boleh digunakan lagi untuk taharah. Kemudian ada juga tanah najis. Tanah najis adalah ya tanah yang ada benda najis di situ, tidak boleh kita gunakan untuk taharah. Maka menghilangkan najis itu juga taharah, bagian dari taharah. Jadi kita harus menggunakan tanah yang tahur. Maka ketika najisnya itu adalah najis anjing atau babi, maka di, maka cara untuk menghilangkan najis tersebut, cara untuk menyucikannya adalah 7 kali ya basuhan dengan air juga, salah satunya dicampur dengan tanah ya. Dan disarankan ya menggunakan tanah ini di awal basuhan, di basuhan yang pertama. Jadi caranya adalah di basuhan yang pertama, di air yang ingin kita gunakan untuk membasuh pertama kali, air tersebut kita campur dengan tanah. Tetapi jangan terlalu banyak ya, kalau airnya sedikit, tanahnya banyak ya, satu gentong tanahnya. Ini jadinya bukan air lagi, tapi tanah yang basah. Jadi kita bedakan antara dua hal, air yang mengandung tanah dengan tanah basah. Ya, kalau tanah basah, tanahnya banyak, airnya sedikit, ini nggak boleh. Nggak bisa kita gunakan untuk menyucikan ya najis anjing atau babi. Ya harus air yang kecampuran sedikit tanah. Jadi harus kita campur dengan tanah terlebih dahulu, baru setelah itu setelah dicampur ya diaduk-aduk baru disiramkan ke benda yang terkena najis anjing atau babi tersebut. Itu basuhan yang pertama. Basuhan yang kedua, cukup dengan air saja, enggak perlu dicampur dengan tanah. Basuhan ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh, selesai. Jadi ini adalah metode untuk menghilangkan najis anjing atau babi. Jadi bukan caranya tanah kita taruh baru kita siram gitu. Itu bukan caranya, tidak demikian. Tapi tanah kita masukkan ke air, kemudian diaduk-aduk, kemudian disiramkan ke benda najisnya tersebut. Baik. Demikian pula kalau misalnya kita menggunakan sabun bukan tanah, maka tidak masalah ya di mazhab Hambali. Jadi kalau kita mengganti bukan dengan tanah akan tapi dengan sabun misalnya, maka itu tidak masalah. Ya, karena sifat membersihkan dari sabun itu lebih kuat daripada sifat membersihkan dari tanah. Baik, wa yadurru baqa'u ta'min la launin aw rihin aw huma ajzan. Kalau misalnya kita sudah menghilangkan, berusaha menghilangkan benda najis tersebut ya, kemudian tersisa rasanya ya, tersisa rasa dari benda najis tersebut, maka ini tidak dimaafkan. Ini masih teranggap bahwa benda najis tersebut masih ada. Harus kita tambah lagi dengan air untuk menyucikan tempat tersebut. Tapi kalau misalnya yang masih tersisa itu adalah warna dari benda najisnya atau bau dari benda najisnya atau keduanya, warna dan bau ya, kalau masih tersisa warna atau bau atau keduanya, karena kita sudah berusaha untuk dan kita sudah berusaha untuk menghilangkan tapi itu gak hilang-hilang, maka dimaafkan, tidak masalah ya. Jadi kalau misalnya kita punya benda najis, kita sudah berusaha hilangkan dengan batu, tisu sebelumnya gitu ya, kemudian kita siram dengan air bahkan hingga sampai 7 kali, 8 kali, 9 kali, tidak hilang-hilang ini warnanya, atau tidak hilang-hilang ini baunya, atau tidak hilang-hilang ini warna dan baunya, padahal kita sudah melakukan semaksimal kita ya, maka itu dimaafkan. Tentunya enggak perlu sampai kita basuh sampai 100 kali, 1000 kali, enggak perlu ya. Itu takalluf. Tapi secukupnya 7 kali, 10 kali ini masih belum hilang, maka khalas. Yani selama rasanya sudah hilang maka tidak masalah. Itu sudah teranggap ya benda najisnya sudah hilang dan benda tersebut sudah kembali suci. Akan tetapi kalau misalnya kita belum melakukan hal semaksimal kita dan warna tersebut masih ada, bau tersebut masih ada atau keduanya bahkan masih ada ya, maka ini berarti masih belum suci karena kita belum melakukan hal semaksimal kita gitu ya. Bisa jadi baru 7 kali, belum ditambah sampai 10 kali, sampai 11-12, sedikit aja tambahannya. Tapi itu belum hilang juga, maka ya itu berarti kita masih belum maksimal untuk menyucikan benda ini. Harus ditambah sedikit, baru kemudian kalau itu masih tersisa warnanya atau baunya atau ya keduanya, maka baru itu dimaafkan. Baik, jadi ini membuat kita jangan terlalu takalluf dengan masalah ini ya. Dalilnya adalah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang sahabiyah Khawlah, ya Khawlah binti Yasar, beliau berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innahu laisa li illa thawbun wahid." Ya Rasulullah, aku tidak memiliki kecuali satu pakaian saja. Wa ana ahidu fihi, fakaifa asna? Dan aku haid pada pakaian tersebut, maka apa yang harus kulakukan? Ya, sebelum kita lanjutkan hadisnya, lihat bagaimana sahabat mereka kondisi kebanyakan dari mereka cuma punya satu pakaian saja. Ya, dan itu tidak menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghalangi mereka untuk menjadi generasi terbaik memiliki satu pakaian saja dalam kondisi miskin, ya, di negeri yang padang pasir dan cuma hanya punya satu pakaian. Maka ini membuat kita merasa, ya, kita kurang mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan lihat juga bagaimana seorang sahabiah ini semangat untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah keterbatasan. Beliau masih mencari tahu bagaimana untuk bisa, ya, beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Beliau tidak menyurutkan semangat beliau, ya, beliau cuma hanya punya satu pakaian, tidak putus asa dari, ya, berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya orang yang cuma punya satu pakaian kemudian haid, apalagi di zaman itu tentunya tidak ada teknologi seperti di zaman ini untuk menghalangi darah haid supaya tidak, ya, keluar atau tidak kemana-mana begitu, ya. Mereka, ya, masih berusaha untuk mencari tahu bagaimana thaharah yang benar supaya sholat mereka benar. Akan tapi sekarang di zaman ini teknologi sudah maju, pakaian banyak, alhamdulillah, hampir tidak ditemukan orang secara umum di zaman ini yang cuma hanya punya satu pakaian, ya, secara umum, Anda bicara secara umum. Maka ini seharusnya memberikan kita pengingat, ya, ini adalah tazkirah bagi kita bahwa kita masih kurang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa asna?" Apa yang harus kulakukan? Beliau menjawab, "Idza tahurti faghsili." Kalau engkau suci dari haid, kalau haidnya sudah berhenti, maka, ya, faghsili. Yani cucilah pakaian tersebut, tsumma shalli fi, kemudian salatlah dengan pakaian tersebut. Faqala, "Fa illam yakhrujid dam?" Kemudian sahabiah tersebut bertanya, bagaimana kalau lam yakhrujid dam? Lam yakhrujid dam ini bukan darahnya enggak keluar, bukan. Maksudnya adalah fa illam yakhrujid dam, bagaimana kalau darahnya tidak hilang? Ya, ini enggak hilang dari pakaiannya, bukan darahnya enggak keluar dari. Nah, jadi jangan salah menerjemahkan, ya. Fa illam yakhrujid dam, bagaimana kalau darahnya tidak hilang dari pakaian tersebut? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakfiki ghuslud dami wa la yadurruki atharu." Ya, cukup bagi engkau untuk membasuh darah tersebut, wa la yadurruki atharu, dan kalau masih ada atharnya, kalau masih ada sisanya, ya, warnanya masih kelihatan di situ atau baunya masih kelihatan, maka itu tidak masalah, ya. Jadi ini adalah dalil bahwa kalau masih tersisa warna atau bau, tetapi kita sudah melakukan hal maksimal yang kita bisa lakukan, maka itu tidak masalah. Wa yujzi'u fi bauli ghulamin lam ya'kul ta'aman li syahwatin nafhuhu wa huwa ghamruhu bima. Dan cukup untuk menyucikan sebuah benda yang terkena kencing ghulam, kencing, ya, anak laki-laki atau bayi laki-laki, lam yakul ta'aman li syahwah, yang masih belum makan makanan li syahwah, karena dia berhasrat untuk makan makanan tersebut. Ya, cukup bagi kasus ini untuk nathuhu wa ghamruhu bima, yakni memercikkan air ke tempat yang dikenai kencing bayi laki-laki yang masih belum makan makanan selain air susu ibunya, li syahwah, karena dia punya hasrat untuk makan makanan selain air susu ibunya. Maka dari sini kita mempelajari bahwa terkadang bayi laki-laki ya sudah diberikan makanan lain dari awal ya. Seperti misalnya ketika ditahnik, bukankah ketika ditahnik dia diberikan ya kurma yang sudah dihaluskan, kurmanya harus dihaluskan ya, jangan kurma seperti kita gigit kurma yang langsung kita, ini membahayakan bayi laki-laki atau bayi tersebut secara umum, laki-laki ataupun perempuan. Tapi yakni inti dari pembahasan kita adalah bayi laki-laki ya, ketika awal dia baru lahir, maka bisa jadi dia sudah ditahnik dengan kurma yang sudah dihaluskan. Bukankah itu makanan selain ASI? Nah, tetapi dia masih belum punya hasrat untuk makan selain ya, untuk mengkonsumsi selain air susu ibunya. Itu maksud dari perkataan penulis di sini. Bagi bayi laki-laki yang masih belum berhasrat untuk makan makanan lainnya, maka itu masih dianggap seperti belum makan makanan lainnya. Ya, jadi perhatikan di sini kalau misalnya perkataan penulis ya, terkadang perkataan para ulama, ibarah mereka ya, istilah yang mereka gunakan adalah bayi laki-laki yang masih masih mengkonsumsi air susu ibunya. Tapi kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya dia diganti bukan dengan menggunakan air susu ibu tapi ya susu yang lain gitu ya. Maka jawabannya adalah itu tidak teranggap karena dia masih belum punya hasrat. Ya, dia masih belum punya hasrat untuk memakan makanan yang lain. Kalau bayi laki-laki masih dalam kondisi seperti ini, maka kencingnya itu disebut oleh para ulama merupakan ya najis muhaffafah, najasah muhaffafah, najis yang sifatnya ringan. Ya, najis yang sifatnya ringan tidak perlu sampai ya dicuci dengan dibasuh dengan air, akan tapi cukup dipercikkan dengan air. Ya, akan tapi cukup dipercikkan dengan air, dan yang namanya dipercikkan tidak ada aliran air. Tadi kita sebutkan bedanya antara membasuh dengan air dengan mengusap dengan tisu basah misalnya. Bedanya adalah membasuh dengan air harus ada aliran air. Ya, harus ada jarayanul ma. Maka itu membasuh dengan air. Itu yang namanya membasuh dengan air. Ya, sama nanti atau kita sudah bahas ya, wudu ya, membasuh wajah itu harus ada aliran air. Tidak boleh kita basahi tangan kita dengan air kemudian kita usap. Ini enggak boleh. Harus ada basuhan ya, atau harus ada aliran air di wajah kita. Tapi kalau kepala cukup dengan diusap ya. Cukup dengan diusap ya, ini tangan kita dibasahi kemudian diusap. Maka kalau najisnya muhaffafah seperti najisnya kencing bayi laki-laki yang masih belum makanan, masih belum makan makanan selain ASI ibunya ya dengan hasrat gitu ya, maka cukup untuk dipercikkan dengan air ya, itu sudah mencukupi. Tentunya kalau mau dibasuh maka tidak masalah, kalau mau dibasuh maka itu ya lebih baik lagi kan, tapi dipercikkan itu saja sudah mencukupi. Jadi najis itu ada tiga, mukhaffafah, mutawassithah dan mughalladhah. Mukhaffafah itu sifatnya yang ringan seperti kencing bayi laki-laki ini. Kemudian mukhaffafah itu mukhaffafah. Kemudian mughalladhah. Mughalladhah adalah najis yang sifatnya berat seperti najis anjing atau najis babi. Cara membersihkannya harus 7 kali dengan dibasuh dengan air, salah satunya dengan tanah atau ya sabun atau yang semisalnya yang bersifat bisa membersihkan. Kemudian jenis ketiga dari najis adalah najis mutawassithah, najis yang sifatnya pertengahan. Ini adalah semua benda najis yang bukan mukhaffafah dan bukan mughalladhah, bukan yang ringan maupun bukan yang berat, masuk semuanya di najis yang sifatnya pertengahan. Wa fi nahwi sahrin wa ahwadin wa ardin tanajjasat bima'in walau min kalbin aw khinzirin mukatharatuha bima'in hatta yadhhaba launun najasati wa rihuha ma lam ya'jiz an idhhabihima aw idhhabi ahadihima wa lam yazul al-ma'u fihima ay fi bawlil gulana wa fi nahwi sahrin. Baik, tadi kita sebutkan benda najis yang pertengahan ya, gimana cara mencucikannya? 7 kali dengan basuhan dengan air di mazhab Hambali. Cukup satu kali di mazhab Syafi'i. Ya, dengan air. Harus dengan air. Kalau pendapat Syekhul Islam Taimiyah, pilihan beliau enggak harus dengan air, dengan cara apapun selama benda najisnya hilang, khalas benda najis tersebut teranggap hilang. Al-illah tadur ma'a al-hukm yadur ma'a allatihi wujudan wa 'adaman quwwatan wa dha'fan. Jadi prinsip Ibnu Taimiyah adalah hukum itu berkisar dengan illahnya, penyebabnya. Penyebab najisnya kaki kita karena kecipratan kencing. Ya sudah, kencing ini mau dihilangkan dengan cara apapun, selama kencing tersebut hilang, maka kaki kita kembali suci. Itu kata Ibnu Taimiyah. Jadi selama penyebabnya sudah hilang, mau pakai cara apapun, mau pakai dengan air atau tidak, maka kaki kita sudah dihukumi suci kembali. Itu argumentasi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berdalil dengan kaidah tersebut. Baik, akan tetapi tadi kita sebutkan najis yang sifatnya pertengahan ini, ya, dan kita sudah sebutkan khilaf cara mencucikannya, 7 kali dengan air atau 1 kali cukup dengan air atau tidak harus dengan air. Tetapi ya, ada pengecualian. Najis yang sifatnya pertengahan ini ada pengecualian, yaitu kalau najis tersebut mengenai tanah. Najis tersebut mengenai tanah. Ya, kalau mengenai tanah maka cukup dibasuh 1 kali. Bahkan mazhab Hambali mengatakan cukup 1 kali. Ya. Walau min kalbin au khinzirin, walaupun tanah tersebut ya terkena anjing atau babi, ya habis ditidurin anjing misalnya, atau terkena tetesan liuran anjing, tetesan liur anjing, ya, maka cukup 1 kali basuhan dengan air, ya, yaitu dengan disiram, hatta yadhhaba launun najasah wa rihuha, sampai ya warna dan bau benda najis tersebut hilang, malam ya'jiz an idhhabihima, selama ya kita sudah, selama kita bisa menghilangkan warna atau bau dari benda najis tersebut. Kalau kita enggak bisa menghilangkannya, ya, maka dimaafkan. Sama seperti tadi. Ya, jadi kalau kita masih berusaha, kita harus berusaha maksimal untuk menghilangkan warna dan baunya. Kalau rasa itu sudah pasti. Rasa kalau masih tersisa itu menunjukkan bahwa benda najis tersebut masih ada. Jadi kalau diasumsikan entah bagaimana caranya, skenarionya, tiba-tiba kita masih bisa merasakan benda najis tersebut, gitu ya. Tentunya ini tidak direkomendasikan, ya. Ini bukan berarti kita merekomendasikan ada benda najis di tanah. Gimana cara memastikan benda najisnya sudah hilang? Hah? Dicicipi. Tidak demikian, ya. Maksudnya adalah kalau misalnya ada skenario tertentu di mana kita masih bisa merasakan rasa dari benda najisnya, misalnya benda najisnya ada di tangan kita, kemudian ya ada kulihal, ya, ini skenario saja. Jadi bukan kemudian merekomendasikan untuk dicicipi. Tetapi ya, jadi intinya kalau rasa maka itu harus hilang. Tapi kalau warna atau bau atau keduanya, maka dihilangkan kalau ya, kalau kita bisa untuk menghilangkannya. Kalau kita enggak bisa menghilangkannya, sudah berusaha semampu kita, maka khalas, yakni maaf muskilah, tidak masalah. Walau lam yazulil ma'u fihima ay fi bawlil ghulam fil ardi wa nahwiha fayatharani ma'a baqa'il ma'i 'alayhima. Ketika ya, pada dua kasus yang terakhir kita bahas, yaitu ketika benda najis yang mengenai tanah dan ketika benda najis apapun, bahkan najis anjing atau babi, ketika mengenai tanah, tadi kita katakan 1 kali cukup dibasuh dengan air, ya, maka walaupun air tersebut masih menggenang di situ, itu sudah dihukumi tanah tersebut sudah suci. Demikian pula ya, kencing bayi laki-laki yang masih belum makan makanan selain air susu ibunya karena hasrat, maka tadi gimana cara kita mencucikannya? Dipercikkan dengan air. Maka setelah kita memercikkan dengan air, dan airnya tentunya kita bisa bayangkan, airnya masih ada di situ, gitu ya. Maka ini sudah terhukumi suci. Wala tathuru ardun bisyamsin warihin wajafafin. Dan tanah, demikian pula benda-benda lain selain tanah, seperti pakaian, seperti kulit kita, seperti meja, ketika dia terkena najis, maka kalau najis tersebut hilang karena matahari, Seperti misalnya ada tanah, ada orang kencing di tanah tersebut, kemudian karena terik matahari yang panas membuat kencingnya itu menjadi kering, ya, maka itu tidak teranggap bisa menyucikan tanah tersebut, harus tetap disiram dengan air. Demikian pula rih, demikian pula angin, ya, rih ini bukan bau di sini, berarti maknanya angin, ya. Jadi pada barang tulak jangan sampai salah menerjemahkan, ya, jangan sampai ngantuk ketika pelajaran fikih, ya. Jadi angin, ketika angin itu berhembus kemudian membuat benda najis tersebut hilang jadi kering misalnya, maka itu tidak bisa dihukumi suci, ya, karena belum disiram. Jadi harus disiram. Ini berlandaskan pada prinsip di mazhab Hambali dan juga di Syafi'i sama keduanya, yakni menghilangkan najis harus dengan air. Kalau najis tersebut hilang karena kering, karena terik sinar matahari atau karena hembusan angin, ya, atau dikeringkan dengan cara apapun, ya, maka itu tidak menyucikan, masih belum dianggap suci. Baru dianggap suci kalau sudah, ya, kalau sudah disiram dengan air. Baik, demikian pula dengan tisu basah. Tisu basah itu malah justru membuat najisnya semakin kemana-mana. Ya, dan ini tampaknya sudah kita bahas ketika kita membahas masalah istinja. Ya, jadi kalau kita pakai tisu basah dan kita katakan kalau misalnya ada benda najis, kemudian ini ada tangan kita. Kalau benda najisnya basah, tangan kita kering, kemudian kita nyentuh, maka tangan kita ikutan najis. Kalau sebaliknya, benda najisnya kering, tangan kita basah, terus kita nyentuh benda najis yang kering ini, maka tangan kita jadi najis. Kemudian, tetapi kalau misalnya benda najisnya kering, tangan kita kering, kita sentuh, tangan kita yang ini gak ikutan najis, karena kering. Tapi kalau keduanya basah tentunya, ya, najis juga. Jadi, basah itu membuat najis bisa berpindah. Basah itu membuat najis bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ikutan najis gitu, ya. Maka kalau kita membersihkan sesuatu najis pakai tisu basah, maka ini, ya, membuat tisu basah itu jadi najis juga gitu, ya. Maka kemudian kita gosokkan tisu basahnya ke area sekitar, najis semakin kemana-mana. Jadi itu kalau kita pakai pendapat bahwa, ya, yang bisa menghilangkan najis hanya air. Yakni harus disiram dengan air. Tisu basah, nah, ada airnya, tapi tidak bersifat menyiram, ya. Itu mengusap. Tapi kalau kita pakai ikhtiarnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, apa prinsipnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah masalah ini, najis bisa disucikan dengan cara apapun. Ya, mau pakai dipanasi dengan terik matahari atau mau pakai hembusan angin atau macam-macam, selama benda najisnya hilang, khalas, dia menjadi suci kembali. Pakai tisu basah itu, selama benda najisnya hilang, pakai tisu basah, khalas, itu bisa menjadi suci kembali. Ini pendapatnya Syaikhul Islam Taimiyah, memang jauh lebih mudah, ya, dan dengan argumen yang Anda rasa memang cenderung lebih kuat, ya. Anda cenderung pada pendapat ini, tentunya dengan menghargai seluruh pendapat para ulama, ya, rahimahumullahu aljama'in. Kemudian, wala najasatun binarin faramaduha najisun. Demikian pula, ya, najasah binarin. Ada benda najis ainiyah. Benda najis ainiyah, benda najis yang memang najis dari sananya. Kemudian dibakar pakai api sehingga berubah menjadi debu atau abu gitu, ya. Maka abunya itu tetap najis. Ya, abunya tersebut tetap najis. Seperti misalnya kotoran kucing misalnya, ya, kotoran kucing. Kemudian dibakar. Kotoran kucing dibakar. Maka ketika dia menjadi abu misalnya, maka abunya itu tetap najis. Ya, mengapa? Karena di mazhab Hambali istihalah, perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain itu tidak mengubah status najis atau sucinya. Ya, ketika benda tersebut awalnya najis, kita bakar, berubah menjadi abu, abu tersebut tetap najis. Walaupun ini mengalami istihalah, perubahan bentuk, ya. Baik. Wa tadhuru khamratun in qallabat khallan binafsiha aw binaqlillah li qasdi tahlil. Ya, tadi kita barusan kita sebutkan bahwa istihalah itu tidak mengubah status suci atau najis ya di mazhab Hambali, tetapi ada pengecualian, yaitu ketika dia adalah khamrah, yaitu khamr. Ya, khamr itu najis. Tetapi kalau dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ya dia menjadi suci. Ya, cuka tersebut menjadi suci. Maka ini adalah pengecualian dari kaidah bahwa istihalah itu tidak mengubah status suci atau najis suatu benda. Baik, sebelum ana lanjut, ana teringat dengan masalah, ana lupa apakah itu dibahas di kitab ini atau apakah ana menyebutkannya di pertemuan pertama ketika kita membahas tentang air. Ya, di mazhab Hambali ada dan juga di mazhab Syafi'i ada kuliah, tapi hukumnya sedikit berbeda. Yani ada pembahasan bagaimana kalau sebuah air ya dipanasi dengan bahan bakar yang dia najis. Ya, bagaimana hukum taharah menggunakan air tersebut. Jadi kita bayangkan kita punya sebuah wadah isinya air, kemudian kita ingin memanasi air tersebut ya, kita ingin manasin air ini. Tapi memanasinya tidak, kita nggak pakai kayu bakar, nggak pakai kompor ya, nggak pakai kompor gas misalnya, kita pakai bahan bakar yang najis. Maka apa hukum air tersebut? Ya, hukumnya adalah makruh untuk digunakan. Ya, ya sukhina bin najis kuri. Maka apa yang dipanasi dengan bahan bakar yang najis itu makruh hukumnya. Tohur, dia bisa digunakan untuk tohur, tapi makruh. Tetapi ya yang ana ingin bahas sekarang, mengapa para ulama kepikiran membahas permasalahan ya, menyebutkan permasalahan tentang manasin air dengan bahan bakar najis. Memang ada bahan bakar najis, ada. Ya, di zaman dahulu di terutama di Jazirah Arab. Ya, kita bicara Jazirah Arab. Kalau ingin masak, kalau kita di Indonesia kalau ingin masak, kalau kita misalnya di alam terbuka gitu ya, kita lagi naik gunung misalnya, kemudian kita ingin masak, kita mungkin kumpulkan, kita bisa bayangkan kita akan kumpulkan kayu bakar, ya kayu atau macam-macam yang bisa kita bakar gitu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tetapi kalau di Jazirah Arab, nyari kayu itu susah, akan tetapi ya yang bisa mereka temukan adalah kotoran binatang, kotoran keledai, kotoran kuda, kotoran macam-macam ya, kotoran unta dan seterusnya. Bisa jadi ada di antara bahkan kotoran anjing ya, ketika itu karena itu memiliki ya kandungan duhniyah ya, ini minyak gitu ya. Jadi ketika dibakar itu akan menghasilkan api, bahkan kata para ulama yang jelaskan hal ini, bahkan apinya bisa lebih besar daripada kalau kita pakai kayu. Maka itulah mengapa ya para ulama menyebutkan masalah ini. Ini diantara permasalahan yang orang-orang di zaman ini mungkin kesulitan untuk membayangkan. Memang ada bahan bakar najis, ya ada. Di zaman dahulu itu malah ya di Jazirah Arab itu malah hal yang biasa untuk masak menggunakan hal tersebut. Taib, wadah muhammis ruha. Ya, tadi kita balik lagi ke masalah khamr. Khamr yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka kita bayangkan khamr tersebut tentunya adalah benda cair. Ya, dan yang namanya benda cair, maka butuh wadah untuk butuh wadah untuk kita menyimpan khamr tersebut. Sekarang kita bayangkan khamr, ya, misalnya khamr kemudian kita simpan di sebuah wadah, kemudian dia berubah sendiri menjadi cuka, maka ya kita sebutkan tadi Kalau ini masih berbentuk khamr, khamr cair, maka wadahnya juga menjadi najis. Ya, wadah wadah bagian dalamnya gitu ya, itu juga yang disentuh oleh khamr itu najis juga. Ya. Tetapi kemudian khamr tersebut berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka bagaimana statusnya dengan wadahnya? Wadahnya ikutan suci juga atau bagaimana? Atau tetap najis? Kalau wadahnya tetap najis, khamrnya yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka, jadi suci. Tapi wadahnya najis. Dan ini ya ada pertemuan antara benda benda padat, itu wadah, dengan benda cair yang basah. Maka nanti enggak ada skenario. Ya, kalau ini kita bilang ya, kalau ini kita bilang wadahnya itu tetap najis, maka enggak ada skenario khamr berubah sendiri menjadi cuka ya akan menjadi suci. Enggak ada skenario, karena ketika cuka itu sudah menjadi suci, dia tetap bersentuhan dengan wadahnya yang tetap najis, maka itu najis lagi gitu ya. Nah, kan ada skenario yang disebutkan oleh para ulama di sini. Maka ini menunjukkan bahwa wadah tersebut juga harus ikutan menjadi suci. Ini di antara masalah fikih yang merupakan yakni merupakan iltizam ya, yang merupakan konsekuensi dari hukum sesuatu ya. Jadi ini adalah konsekuensi. Nah, wa in khafiyat najasatun ghasl hatta yatayaqqana ghaslaha. Kalau misalnya kita punya sebuah yakni kita punya meja, misalnya di sini ada meja. Kemudian ya, misalnya tadi kita mengetahui bahwa ya kucing kita kencing di atas meja ini misalnya. Tetapi kita tidak tahu di bagian mana dari meja ini yang terkena kencing dari kucing tadi. Ya, kita nggak tahu bagian mana ya terkena kencing kucing tadi. Maka apa kata penulis? Ghassalah hatta yataqana ghassalah. Kita harus mencuci meja tersebut sampai kita yakin bahwa ya kencing kucing tadi sudah kita siram. Contoh, kalau pakai skenario tadi, kalau kita tidak tahu sama sekali di bagian mana dari meja ini yang dikencingi oleh kucing, ya, misalnya kencingnya sudah kering misalnya, dan kita coba menggunakan indera pembawa kita, nggak berhasil juga, nggak bisa menentukan mana, gitu ya. Maka kita harus menyiram seluruh area dari meja ini. Ya, kita harus menyiram seluruh area dari area ini hatta yataqana waslaha, sampai kita yakin bahwa taib, apapun kemungkinannya ini sudah kita basuh. Tapi kalau misalnya ya kita kepikiran, kita tahu bahwa kucing kencing di meja ini, setelah kita menggunakan indera pembau kita, ketika kita mendekati meja bagian kanan ya enggak tercium bau kencing kucing ya, bau besi. Tetapi ketika kita bergerak menuju ke meja sebelah kiri, bagian dari meja sebelah kiri, ini bisa jadi ini kemungkinan besar kencing kucingnya di sini. Maka cukup disiram yang bagian kiri tersebut. Jadi intinya adalah sampai kita yakin bahwa ya bagian meja yang najis tersebut sudah kita sucikan. Nah, ini berbeda kasus dengan ya, jadi intinya dalam kasus ini ya kita harus mencari yang yakin. Ya, kita harus mencari yang yakin. Selama kita mengetahui bahwa kucing tersebut telah mengencingi meja ini, tapi kita enggak tahu di mana, toib, siram semua meja ini. Ini berbeda dengan skenario yang lain. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mengetahui bahwa ya meja ini dikencingi kucing, toib. Kita yakin itu, ya. Kita yakin bahwa tadi ba'da subuh kucing kencing di atas meja ini. Baik. Sekarang ya ba'da isya. Dan kita lupa atau kita ragu-ragu apakah tadi sore ba'da asar Anda sudah mencuci ya, Anda sudah mencuci meja ini atau tidak. Ya, kalau kita ragu-ragu, maka kita harus kembali ke ya kondisi yang yakin sebelumnya, yaitu apa? Ini masih belum dicuci. Jadi kita harus cuci. Baik. Skenario yang lain, Kalau misalnya ya kita yakin bahwa meja ini suci, waktu subuh ya nggak ada kucing berkeliaran di sekitar sini, kita yakin waktu subuh ini mejanya suci. Tetapi kemudian ba'da asar kita mengetahui bahwa kucing berkeliaran, ya jadi kita ragu-ragu apakah kucing tadi ketika ba'da asar masuk ke kamar ana ini dia mengencingi meja ana atau tidak? Kita ragu-ragu. Maka ya pada kondisi tersebut tidak perlu bagi kita untuk menyiram meja kita. Karena ya yang yakin adalah kita yakin meja kita suci. Yang ragu-ragu adalah apakah kucing mengencingi meja kita. Maka ya tidak perlu kita menuju hal yang kita ragu-ragukan tersebut, kita cuekin itu, kita anggap meja ini masih suci seperti sebelumnya. Nah, jadi ini berbeda kasus dengan yang kita bahas barusan. Yang kita bahas barusan adalah kita sudah tahu, kita yakin bahwa kucing kencing di sini di meja. Cuma kita nggak tahu di sebelah mana. Ini wajib untuk kita sucikan ya. Dan kalau kita nggak tahu di sebelah mana, ya sudah sucikan semua, siram dengan air semuanya. Koi penulis berkata, al muskirul ma'i wa ma la yukal min minat tayr wal bahaim mimma fawqal hir khilqatan najisun. Al muskir al ma'i ya, cairan yang memabukkan khamr itu najis. Wa ma la yukal minat tayr wal bahaim mimma fawqal hir khilqatan najis. Nah, jadi penulis di sini menyebutkan ya benda-benda yang najis. Yang pertama adalah cairan yang memabukkan seperti khamr. Kemudian yang kedua, binatang yang dia haram untuk dimakan, ya binatang yang haram dimakan dan ukurannya itu melebihi kucing, maka itu najis. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa kalau binatang tersebut halal dimakan, seperti misalnya ayam, seperti misalnya kambing, seperti misalnya sapi, seperti misalnya unta, maka ya dia tidak najis ya. Jadi seperti misalnya sapi itu ukurannya di atas kucing tapi dia halal dimakan, maka dia tidak najis. Contoh lain, unta dia ukurannya di atas kucing tapi dia halal dimakan, maka tidak najis. Ya, tapi kalau misalnya ukurannya di atas kucing dan dia haram dimakan seperti singa, maka dia najis. Contoh lain, serigala, maka dia najis. Dan burung-burung yang haram dimakan itu najis, gitu ya. Dan ini berbeda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i semua binatang itu suci kecuali anjing dan babi, ya. Semua binatang itu suci kecuali anjing dan babi. Jadi kalau ada kita melihat ya di internet misalnya ada orang memelihara singa gitu ya, dia sudah memelihara singa tersebut dari singa tersebut masih bayi sehingga singa tersebut menjadi jinak baginya gitu ya, maka ini menurut mazhab Hambali singa tersebut itu najis ya, tapi menurut mazhab Syafi'i itu suci. Tapi kalau misalnya kucing ke bawah ukurannya, maka itu suci ya. Seperti misalnya tikus itu suci. Seperti misalnya cicak itu ya suci, karena kalau tidak cicak kemana-mana kita harus ya, siram karena najis gitu ya, merepotkan sekali. Jadi dalam rangka masyakoh dan dalam rangka ini minat pawafid termasuk binatang yang banyak berkeliaran di sekitar kita, maka syariat tidak menghukuminya sebagai najis. Ya, ini kita bukan bicara halal haram, yang ini kita bicara najis atau suci. Ya, masalah halal haram nanti kita bahas di bab makanan ya. Tapi kitab ini enggak sampai bab makanan, kitab ini hanya bahas sampai bab ibadah saja. Baik, wa kullu maitatin najisah, semua bangkai itu najis kecuali maitatil adami, kecuali mayat manusia. Ya, jasad manusia yang telah meninggal maka tidak najis. Baik itu muslim ataupun kafir tidak najis ya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda ya kepada Abu Hurairah, innal mu'min la yajus, sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Ya, makanan orang-orang, makanan sembelihan dari orang-orang ahlu kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian itu halal bagi mereka. Yani kalau makanannya mereka itu halal, berarti suci, berarti ya jasadnya orang kafir itu juga suci gitu ya, baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah mati. Jadi kalau kita salaman sama orang kafir itu enggak masalah, tidak perlu dicuci setelahnya. Ini enggak najis tangan dia, tangan mereka itu tidak najis ya, tangan orang kafir atau jasad atau badan orang kafir itu tidak najis, baik hidupnya ataupun matinya. Demikian pula kaum muslimin ya, badan mereka tidak najis, baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah meninggal dunia. Maka salah bagi kita, salah ya sebagian orang ketika ada saudaranya seiman, seislam masuk ke masjidnya, kemudian setelah keluar dari masjidnya masjidnya dipel ya, maka ini salah ya. Jadi badan manusia, badan muslim dan juga kafir itu tidak najis. Baik. Wa as-samak wal jarad ya, pengecualian semua bangkai itu najis kecuali ya mayat manusia atau ya bangkai ikan dan juga bangkai belalang, maka ini dikecualikan, tidak najis sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhiddat lana maytatan wa daman, fa ammal maytatan fal hut wal jarad wa madaman fal kabid wa tihal." Ya, dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Ya, dua bangkai adalah al-hut wal jarad. Al-hut wal jarad yakni bangkai ikan dan bangkai belalang. Maka ini menunjukkan bahwa ya, ikan dan seluruh binatang yang ada di laut itu suci walaupun sudah jadi bangkai. Ya, walaupun mati tanpa disembelih. Kita enggak perlu nyembelih ikan ya. Kita enggak perlu nyembelih ikan untuk memakannya. Ketika ikan tersebut mati walaupun tanpa disembelih, maka halal ya. Demikian pula bangkai belalang. Baik. Kemudian penulis berkata sedikit lagi insyaallah ya. Wa yu'fa an yasiri tini syari'in urfan in 'ulimat najasatuhu wa illa fa huwa tahir. Dimaafkan dari tini syari'. Ya, tanah yang becek di jalanan ketika dia misalnya ada kendaraan lewat kemudian nyiprat ke kita, maka kalau misalnya ya tanah yang becek tersebut kita yakin bahwa itu najis, ketika nyiprat ke badan kita, ya sudah, badan kita ikutan najis. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu apakah tanah ini najis atau tidak, maka kita harus menghukumnya sebagai suci, kita anggap suci ya. Walaupun kita melihat di sebelah sana ada kencing kucing. Ya, bagaimana Anda nyipratnya ya tanah yang becek ya sebelah sini, sebelah situ ada kencing kucing. Bagaimana dengan yang sini? Kita ragu-ragu, anggap suci. Ya, ini inti dari perkataan penulis. Karena itulah al-asl ya, asal dari segala sesuatu itu adalah suci. Ya. Wala yukrahu su'ru hayawanin tahirin wa huwa fadlatu ta'ami wa syarabihi ghairu dajajatin mukhallaq wa fa'rin. Tidak makruh su'ru hayawanin tahir. Su'ru apa itu su'r? As-su'r itu adalah sisa makanan atau sisa minuman. Jadi ketika misalnya ada kucing, di sini ada wadah air ya, wadah berisi air. Kemudian kucing minum di situ, kemudian pergi, minuman yang tersisa, air yang tersisa di situ, ini namanya su'r. Ya. Air yang tersisa di situ sedikit atau banyak itu namanya su'r. Ketika hewan tohir, seperti hewan yang suci seperti kucing, seperti ayam, seperti kambing atau sapi atau unta misalnya, minum dari sebuah wadah ya, kemudian mereka tinggalkan, maka ini ya, air yang tersisa itu namanya su'r. Ini dia suci dan tidak makruh ya untuk menggunakannya untuk tahar. Kecuali kalau misalnya yang minum dari situ, yang minum di wadah tersebut itu adalah ayam dajajah mukhallah. Maksud dari dajajah mukhallah adalah ayam yang dia berkeliaran di tempat orang buang hajat. Khala. Makanya di sini mukhallah. Ini ayam yang berkeliaran di tempat orang buang hajat, jadi di jazirah Arab di zaman dahulu belum ada teknologi toilet. Para sahabat baru mengenal teknologi toilet ketika mereka ya menghancurkan Rum ya, ketika mereka pergi ke Syam dan menduduki Syam, mengalahkan Ar-Rum ya, Romawi. Mereka baru merasakan teknologi yang namanya toilet. Tapi di jazirah Arab saat itu sebelumnya, mereka kalau mau buang hajat maka mereka menuju khala. Khala adalah tempat terbuka yang tidak kelihatan orang-orang. Ya karena mereka kemudian buang hajat di situ. Ya, jadi enggak ada bangunan khusus. Maka tempat yang namanya khala ini kalau ada ayam yang cari makan di situ, kebanyakan waktunya di situ, berkeliaran di situ. Maka kalau ayam ini kemudian minum dari wadah air tadi, kemudian dia pergi, minuman yang tersisa di sini makruh untuk kita gunakan untuk taharah. Mengapa makruh? Mengapa kita makruhkan? Padahal ini ayam. Ya, karena ayam tersebut bisa jadi makanannya adalah bercampur dengan najis. Dia berkeliaran di tempat orang buang hajat, maka bisa jadi dia memakan najis. Ketika dia memakan najis, maka bisa jadi ya dagingnya udah bercampur dengan najis gitu ya. Sehingga ketika dia minum, kita makruhkan. Bukan kita ya, bukan haram hukumnya, makruh saja. Ya ini lebih baik kalau ada alternatif lain maka gunakan yang lainnya. Tapi ini cuma makruh. Demikian pula fa'r, tikus. Tikus ya kita hukumnya suci akan tetapi mengingat tikus adalah tikus sehingga ketika dia minum dari sebuah wadah air kemudian dia pergi makruh untuk menggunakan sisa air yang sudah diminum tikus tersebut. Baik. Nah, kemudian walau akala hirrun wa nahwuhu aw tiflun najasatan thumma syariba walau qabla ay yaghib min ma'in yasirin fatahur. Ketika misalnya ada seekor kucing, ya, kemudian kucing tersebut minum dari sebuah wadah air. Tadi sama seperti skenario yang seperti sebelumnya, ada seekor kucing minum dari wadah air. Tetapi masalahnya kucing ini, ya, sebelumnya dia telah memakan, ya, benda najis. Seperti misalnya. Ya, yakni kucing tersebut misalnya nangkap tikus, kemudian dimakan, kemudian darah tikus, tikusnya sendiri suci kan? Tapi kalau sudah jadi bangkai gitu ya, dia najis, apalagi darahnya najis. Maka kucing ini makan itu kemudian minum di wadah air kita, kemudian dia pergi. Bagaimana status airnya? Maka kata penulis, ya, tahur. Air tersebut tahur, walaupun air tersebut yasir di bawah 2 kullah, walaupun air tersebut sedikit, maka tetap dihukumi tahur, walaupun kucing tersebut setelah makan najis tersebut gak pergi entah kemana dulu. Karena ada sebagian ulama ya yang menyebutkan kalau kucing tersebut makan dari najis, makan benda najis, kemudian dia pergi dulu, ya, kemudian dia balik lagi. Maka saat ini dia, kita hukumi dia suci mulutnya. Karena ketika dia pergi dulu bisa jadi dia sudah minum di tempat lain atau melakukan hal lain gitu ya, sehingga mulutnya menjadi suci kembali. Ya, tapi kalau dia belum pergi dulu ya, dia langsung minum dari makan benda najis langsung minum, ini maka ini muskilah. Tapi di sini kata penulis mau pergi dulu ataupun tidak ya, maka air tersebut tetap kita hukumi sebagai tahur. Demikian pula ketika anak kecil makan benda najis, entah bagaimana skenarionya, anak kecil makan benda najis gitu ya, kemudian dia langsung minum dari sebuah wadah, maka sisa air di wadah tersebut itu juga dihukumi sebagai tahur. Hadza wallahu alam. Anak kembalikan kepada moderator Pak Ari. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Semoga bermanfaat terutama bagi anak khususnya dan bagi para pendengar lain. Alhamdulillah Ustaz, sudah ada 5 pertanyaan. Kira-kira Anda bacakan dulu yang pertama Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, ini dari Aki Teguh, alumni kita juga. Mohon penjelasannya bagaimana jika kita melakukan safar dan terpaksa buang air kecil dengan berdiri sehingga secara tidak sadar ada cipratan air seni yang mungkin terkena celana kita, walaupun sedikit dan tidak terlihat. Bagaimana cara kita membersihkan celana kita dari najis untuk bekas cipratan yang tidak terlihat tadi Ustaz? Ada Ustaz. Nah, kalau kita melihat atau yakin bahwa tadi ada cipratan yang terkena ke celana kita, maka ya kita basahi atau kita basuh dengan air bagian dari celana kita tersebut gitu ya. Misalnya ini kita ambil sedikit, kita basahi, kemudian diperas, sudah selesai. Jadi kita ambil sebagiannya, kemudian bagian ini disiram dengan air, kemudian diperas. Itu sudah mencukupi. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ini dari Aki Nurdin di Bogor. Barakallahu fiik Ustaz. Ana mau tanya bagaimana cara menghilangkan najis yang ada di lantai rumah, misalnya air seni atau air kencing anak kecil dan juga di kasur Ustaz. Bagaimana cara membersihkannya? Nah, kalau misalnya kita mengasumsikan kita pakai prinsip harus pakai air gitu ya. Maka kalau di tanah atau di lantai, ya kalau di lantai, bersihkan ya kencing tersebut dengan alat lain, misalnya dengan kain atau dengan tisu atau macam-macam gitu ya. Bersihkan dulu, hilangkan dulu zat najisnya, baru setelah itu kita siram dengan air ya, kemudian dipel gitu kan, itu sudah menyucikan. Kemudian kalau kasur, maka kalau kita berprinsip harus pakai air, nah kasur tersebut harus kita siram dengan air ya, baru kemudian kita jemur ya, baru kemudian kita jemur. Tapi kalau misalnya kita berpendapat dengan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mau pakai cara apapun maka itu sudah menjijikan ya, maka walaupun nggak harus disiram dengan air, kasur tersebut langsung dijemur gitu ya, maka itu sudah mencukupi. Dan Anda sebutkan tadi Anda lebih cenderung ke pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Kemudian berikutnya dari Farhan Hafiz, alumni TV juga. Barakallahu fikum, Ustaz, izin bertanya. Bagaimana caranya membersihkan kencing kucing pada jok motor atau jok kursi lain secara umum, mengingat jok motor tersebut terbuat dari spons yang berlapis kain, Ustaz? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya, secukupnya, yakni lakukan semampu kita dan kalau kita, apalagi kalau kita menggunakan ya kaidah yang mutaimia, maka kita cuci dengan basuh dengan air, kemudian kalau bisa itu ditekan gitu ya, sehingga kalau bisa ada air yang keluar dari situ misalnya, maka itu kita lakukan. Kalau tidak bisa, khalas, setelah dibasuh dengan air kemudian dijemur kemudian dijemur ya, itu insyaallah sudah suci. Saya Ustaz, padahal dia punya 2 motor Ustaz, tunggu jemur satu kering satu lagi bisa dipakai. Nah Ustaz, berikutnya ini kelihatannya dia mendengarkan atau tidak ya. Ustaz, bagaimana nyamuk atau semut yang dibunuh oleh tangan kita dikategorikan najis juga atau tidak? Soalnya jelas jawabannya, silakan Ustaz. Iya, jadi yang termasuk dimaafkan itu adalah ya, nyamuk itu dimaafkan ya, kemudian semut itu juga dimaafkan. Malah la nafsul hasailah, ya tidak memiliki darah yang mengalir ya, maka itu dimaafkan. Jadi tidak masalah. Tetapi tentunya para ulama ada pembahasan tentang bagaimana kalau nyamuk tersebut menghisap darah orang gitu ya, kemudian ketika nyamuk tersebut kita tepuk gitu ya sehingga darah tersebut banyak gitu ya. Maka memang ada sedikit pembahasan di sini. Maka yang lebih baik adalah yakni basuh saja nah, dalam kondisi tersebut. Ya, jadi kalau misalnya nyamuknya itu nggak ada darahnya atau cuma sedikit, maka itu tidak masalah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ini mungkin tadi ada yang terlewat, ada pertanyaan dari Ukhti di mana nih, di luar kota. Ustaz, maaf terlewat, tadi apakah ketika najis di lantai itu cukup disiram sekali atau harus 7 kali sehingga bersih atau harus dipel? Apa mungkin dia kelewat, Ustaz? Iya, bahkan di mazhab Hambali yang mengatakan najis-najis secara umum itu harus 7 kali, kalau di lantai itu cukup sekali. Jadi cukup sekali. Ya. Baik, jelas cukup sekali. Alhamdulillah Ustaz, ini mungkin yang terakhir, tapi mungkin tidak berhubungan dengan najis. Assalamualaikum Ustaz, anak Agus di Bogor. Kalau minum air yang sudah dimasak sebelumnya di atas kompor, apa boleh digunakan kemudian untuk berwudu Ustaz? Air yang sudah dimasak sebelumnya di atas kompor, maka ini banyak sekali rinciannya ya. Antum mau pakai mazhab. Yani, tapi jadi gini, jadi air ya semua, yakni air yang sudah dipanasi dengan api, bahkan menurut mazhab Syafi'i yang memakruhkan air ini, ya air musammas, mereka berpendapat air musammas yang air yang dipanasi yang makruh itu kalau dipanasi oleh matahari di wadah yang terbuat dari logam, bukan dari emas dan perak dan seterusnya. Tapi kalau dipanasi dengan api maka tidak masalah untuk ya menggunakannya untuk tahur, tidak makruh. Dia tahur dan mubah, tidak makruh. Ya, mengapa? Karena terdapat perbedaan antara memanasi dengan sinar matahari dan memanasi dengan api. Ya, kata para ulama memanasi dengan api itu lebih panas, sehingga ya zat atau zuhuma, zat yang menyebabkan ya makruhnya air yang dipanasi dengan terik matahari itu tidak ada kalau yang digunakan untuk memanasi air itu adalah api. Jadi intinya ya banyak perincian sebenarnya, tapi intinya adalah tidak masalah kalau air tersebut sudah dipanasi di kompor gitu ya, dimasak di kompor, tidak masalah untuk taharah. Tetapi ya selama air tersebut tidak terlalu panas. Kalau air tersebut terlalu panas maka jadi makruh lagi, makruh karena terlalu panas. Air kalau terlalu panas, kita berwudu dengan air terlalu panas, bisa jadi khawatir yang ada bagian-bagian anggota wudu kita yang nggak kena air karena terlalu panas, kita ingin cepat-cepat gitu ya. Sehingga kalau dia masih panas sekali maka makruh, tapi kalau sudah mendingin maka tidak makruh. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Ini baru masuk satu lagi Ustaz, boleh? Nah. Ustaz izin bertanya terkait najisnya khamar. Bagaimana dengan kisah para sahabat yang dulu langsung menumpahkan khamar ke jalan ketika khamar diharamkan? Apakah ayat tersebut sahih Ustaz? Jika sahih, apakah riwayat tersebut tidak menjadi dalil najisnya khamar Ustaz? Ya, nah. Jadi memang hadis tersebut sahih. Ya, hadis tersebut sahih, para sahabat langsung menumpahkan khamar di jalan. Bagi ulama yang berpendapat khamar tidak najis, mereka memang berdalil dengan hadis tersebut. Bagaimana kalau khamar najis kemudian menjadi para sahabat kemudian menumpahkannya gitu ya. Tapi kemudian ya kalau bagi ulama yang berpendapat khamar itu najis, mereka menjawab ya, terus mau ditumpahin di mana? Ya, jadi perbuatan sahabat menumpahkan khamar ke jalanan itu tidak bisa langsung serta-merta kita menyimpulkan bahwa ya para sahabat berpikir khamar itu enggak najis sehingga enggak masalah untuk menumpahkannya ke jalan gitu. Enggak serta-merta kita bisa simpulkan seperti itu. Jadi walaupun para sahabat menumpahkan khamar ke jalanan, tetap masih ada kemungkinan khamar itu memang najis gitu ya. Kemudian yang kedua, ini berbicara tentang khamr baru saja diharamkan. Para sahabat bahkan baru tahu hukum haramnya khamr. Ya, apalagi najis atau tidaknya gitu ya. Kalau coba kalau seandainya misalnya para sahabat sudah tahu bahwa khamr itu sudah najis, ya, sebelumnya sudah tahu bahwa khamr itu najis, mungkinkah mereka masih mau minum? Enggak mungkin. Ya, minum suatu najis enggak boleh. Mereka sudah paham itu. Ya, jadi mereka ini menunjukkan bahwa mereka masih belum tahu bahwa khamr itu najis. Ya, ini kalau kita asumsikan ya, mereka belum tahu sehingga mereka menumpahkannya ke jalan. Gitu ya. Jadi ala kulli hal, ya, memang ada pembahasan para ulama. Dan ketika kita berhadapan dengan khilaf di sini, ya, jadi kita harus ekspektasi kita adalah, ya, ulama yang berpendapat A dengan ulama yang berpendapat B itu akan saling menjawab, gitu ya. Dan yang harus kita lakukan adalah kita pilih pendapat yang menurut kita paling kuat saat ini, menurut studi kita. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan. Alhamdulillah sudah terbacakan semua pertanyaan Ustaz. Nah, mungkin sebagai penutup ada faedah atau nasihat dari antum kepada Ustaz. Jazakallahu khairan. Mungkin tidak ya, mungkin karena sudah agak terlalu malam 9.23. Mungkin cuma ya pengingat kepada anak pribadi dan kita semua bahwa ya semoga kita selalu istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya semoga hadis yang kita bacakan tadi, seorang sahabiah yang tidak punya pakaian kecuali cuma satu saja, ya, kemudian beliau masih bersemangat untuk mencari tahu hukum taharah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga itu menjadi inspirasi bagi kita untuk lebih bersyukur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang selama ini bisa jadi kita menganggap nikmat tersebut ya ya sudah langsung ada dan ya, tidak kita syukuri. Kalau kata orang-orang pakai bahasa Inggris, take it for granted gitu ya. Nah,